Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Sudarlun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 6 Mei 2020 dibacakan Ardiansyah. Dua lagi santri asal Aceh klaster Magetan positif corona. Pria asal Biren yang positif corona ternyata ajudan Wagub Sumatera Utara. ABK ditemukan meninggal di atas kapal di perairan Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua lagi santri asal Aceh yang belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, masing-masing berinisial BD dan SK terkonfirmasi positif COVID-19. Keduanya positif terjangkit virus corona dari hasil pemeriksaan spesimen di Badan Litbangkes Aceh pada Senin malam 4 Mei 2020. Sebelumnya, empat santri asal Tamiang yang pulang dari Magetan telah terjangkit virus corona. Sehingga saat ini sudah 6 kasus baru COVID-19 di Aceh berasal dari klaster Temboro, Magetan, Jawa Timur. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 Aceh, Saifullah Abdul Ghani alias SAG, mengatakan pasien BD adalah lelaki warga Bener Meriah berusia 24 tahun. Ia dirujuk ke RSUD Zainul Abidin Banda Aceh pada 2 Mei 2020 setelah hasil rapid test yang dilakukan tim Gugus COVID Bener Meriah menunjukkan reaktif. Dari hasil swab dari Balai Litbangkes Aceh di Lambaro Aceh Besar, hasilnya BD positif COVID. Pasien lainnya berinisial SK, warga Gayolues. Remaja berusia 18 tahun ini juga seorang santri Pompes Al-Fatah Magetan, Jawa Timur. Pada 30 April, SK dilakukan pengambilan cairan kerongkongan dan cairan hidung di RSUD Gayolues. Spesimen SK dikirim ke Balai Litbangkes Aceh. Pada 4 Mei 2020 diperoleh hasil konfirmasi positif COVID-19. Kini SK telah dibawa ke tempat isolasi di tempat karantina Pemkab Galus di BLK Blangkejeren. Sudarlun, Ori Kurniawan, pria asal Biren, yang menjabat ajudan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajesa, kembali terinfeksi virus corona. Ia dinyatakan positif COVID usai sempat dinyatakan sembuh beberapa waktu lalu. Sehingga Ori Kurniawan yang berada di kampung halamannya di Biren langsung dijemput dan dibawa ke Sumut untuk menjalani perawatan. Jubir Gugus Tugas COVID-19 Sumut, Aris Yudaryansyah, menduga Ori Kurniawan kembali positif karena terinfeksi ulang. Ori telah dibawa ke Rumah Sakit Marta Friska Medan untuk menjalani perawatan. Aris mengatakan Ori pulang ke Biren Aceh setelah dinyatakan sembuh. Ori baru dibawa ke Rumah Sakit Marta Friska Medan usai dinyatakan kembali positif Senin kemarin. Sebelumnya, Ori dinyatakan sembuh dari virus corona usai dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan pada 6 April 2020. Ori memang diminta untuk menjalani isolasi mandiri setelah sembuh. Sementara jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Biren mengatakan Ori Kurniawan dinyatakan positif corona 3 hari setelah tiba di Biren. Lalu Dinas Kesehatan Kota Medan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Biren. Selanjutnya tim Gugus Tugas menjemput Ori di rumah orang tuanya di Biren dan dibawa kembali ke Medan untuk menjalani perawatan. Sudarlun, Iskandar, 48 tahun, warga Gampung Payabuju Bramo, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, ditemukan tidak bernyawa di kapal motor yang sedang berlayar mencari ikan. Iskandar adalah salah satu anak buah kapal KM Supra Baru GT-55 yang mencari ikan di perairan Aceh Timur. Kapolsek Idiraya AKP Ildani Ilyas mengatakan Iskandar pertama kali ditemukan sudah tidak bernyawa oleh temannya Abu Bakar, 45 tahun, warga Desa Senebuk Tengoh, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Sebelum meninggal, korban sempat makan sahur pada pukul 01.30. Setelah itu Iskandar diketahui langsung tidur di atas rumah Bud. Namun ketika hendak dibangunkan pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat untuk menurunkan pukat oleh Abu Bakar, Iskandar tidak lagi merespon. Abu Bakar langsung memberitahukan hal ini kepada Maidin yang merupakan pawang atau tekong kapal tersebut. Kemudian Maidin memeriksa korban namun tidak ada denyut nadi. Saat itulah korban diyakini telah meninggal dunia. Selanjutnya Maidin melaporkan kejadian ini ke kantor Satpol Airut Polres Aceh Timur dan mengevakuasi jenazah Iskandar ke daratan Kuala Idi Raya. Setelah itu jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk divisum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seorang bintara polisi dari jajaran Polres PD dipecat karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Pemberhentian dengan tidak hormat Brigadir Firman Akbar dipimpin langsung Kapolres PD AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar di halaman Mapolres PD Selasa pagi. Proses pemecatan Firman Akbar dilakukan setelah in absentia karena yang bersangkutan tidak hadir. Sebagai pengganti, foto yang bersangkutan dihadirkan dalam upacara pemecatan. Pemberhentian tidak dengan hormat Brigadir Firman dilakukan karena terbukti terlibat kasus narkoba. Kapolres PD mengatakan sebelum diputuskan PDTH, berkas personil tersebut telah melalui mekanisme atau peraturan-aturan internal Polri. Ia melanggar pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kapolres PD telah berulang kali mengingatkan personilnya untuk tidak terlibat narkoba. Jika personil polisi terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, maka konsekuensinya adalah pemecatan. Darlun, anggota Satpol PP dan WH Aceh Tamiang mengamankan dua pria yang sedang asik makan siang saat bulan puasa di sebuah warung di Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka. Keduanya adalah MY 36 tahun warga Desa Serba dan MT 42 tahun warga Sunting, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Kabid Penegakan Syariat Islam pada Satpol PP dan WH Aceh Tamiang, Syahrir Pualapu, mengatakan kedua pria ini ditangkap saat sedang asik menikmati makanan dan minuman di sebuah warung. Keduanya beralasan tidak berpuasa karena tidak sanggup menahan lapar. Sebab profesi yang mereka jalani adalah sebagai buruh kasar, sehingga keduanya mengaku tidak berpuasa, tidak ada tambahan tenaga saat bekerja. Diketahui MY berprofesi sebagai tukang pasang instalasi listrik dan MT bekerja buruh kasar. Selain menangkap MY dan MT, petugas juga mengamankan seorang wanita pemilik warung. Petugas memberikan tindakan tegas terhadap mereka karena telah melanggar Kanun nomor 11 2002 tentang akidah, ibadah, dan pelaksanaan syariat Islam. Sudarlun, personil Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa mengamankan Irwansyah, 29 tahun warga Medan, usai melakukan penipuan dan penggelapan di Langsa. Irwansyah selama ini menetap di Dusun Utama, Gampung Payabili 1, Kecamatan Birembayun, Aceh Timur. Kasat Reskrim Polres Langsa Ibtu Arif Sukmo Wibowo mengatakan pelaku ditangkap Senin kemarin karena melakukan penipuan dan penggelapan di kios milik Kerahmah di Gampung Bukit Metua, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Akibat ulah pelaku, korban mengalami kerugian Rp1,7 juta. Pelaku berhasil membawa 3 karung beras dan kemasan 15 kg, 1 karung gula pasir berisi 50 kg dan 2 lusin sirup kurnia. Kasat Reskrim mengatakan kasus ini bermula saat pelaku merental mobil Daihatsu Xenia berwarna putih BL1508D. Kemudian pelaku berkeliling Langsa memantau toko kelontong yang bisa dijadikan sasaran. Tiba di Kampung Bukit Metua, pelaku singgah di toko korban dan membeli sejumlah barang dengan alasan untuk dibagikan kepada anak yatim. Ternyata setelah beras, gula, dan sirup dimuat ke dalam mobil, pelaku langsung kabur tanpa membayar. Melihat kejadian ini, saksi Lili Irwandi melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor sehingga sampai di simpang Komodor Desa Alu 2, Langsa Baru, Kota Langsa, mobil pelaku mengalami kecelakaan. Kemudian pelaku diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Langsa. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan penipuan sebanyak 2 kali di lokasi lain. Sudarlun, sebanyak 17 kakak warga Luk Raya Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan mulai diungsikan ke posko Brimob Trumon. Mereka diungsikan akibat banjir luapan terus mengepung kampung tersebut. Ketua Satgas SAR Kabupaten Aceh Selatan, Mai Fendri, yang turun ke lokasi mengatakan pengungsi desa Luk Raya Trumon Tengah yang berada di tenda posko Brimob Trumon berjumlah 17 kakak. Sementara untuk desa Cot Bayu, masyarakatnya tidak mau mengungsi dan tetap bertahan di desa. Walau demikian, tim gabungan evakuasi terus bersiaga hingga keadaan banjir surut dan aman. Saat ini warga masih bertahan di rumahnya dan belum mau dievakuasi. Petugas terus berkoordinasi dengan instansi terkait memantau perkembangan banjir luapan di dua kecamatan tersebut. Sudarlun, untuk pemenuhan kebutuhan bawang merah di masa pandemi COVID-19, pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan telah memprogramkan pengembangan tanaman bawang merah di 5 daerah dengan luas areal 188 hektar. 5 daerah yang menjadi lokasi pengembangan bawang merah tahun ini adalah Aceh Besar, Aceh Utara, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Tengah. Kepala Distan Bun Aceh, Ahanan, mengatakan pengembangan bawang merah seluas 188 hektar dibiayai melalui dua sumber anggaran, yaitu APBA seluas 138 hektar untuk kelima daerah. Sementara sumber dari APBN hanya membiayai 50 hektar untuk Aceh Besar dan Aceh Utara. Diketahui selama puasa ini harga bawang merah melonjak Rp55.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Lantaran pasokan dari daerah penghasil belum mampu memenuhi permintaan kebutuhan pasar. Tahun ini akibat terjadi pengaruh perubahan iklim di Pulau Jawa menyebabkan produksi bawang merah dari Brebes menurun drastis. Banyak tanaman petani di sana yang gagal panen. Selain itu tingginya penyebaran wabah COVID di Pulau Jawa dan beberapa daerah di sana menetapkan PSBB. Membuat distribusi bawang merah tidak lancar. Kondisi ini mendorong harga bawang merah lokal melambung tinggi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 6 Mei 2020. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.